doa terkena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dalam musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim.